السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبب في dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakr yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Kusuf, Babul Salah Bi Kusufis Syam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna asy-syamsa wal qamara la yanqatifani li mauti ahadin." Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan: "Wala li hayatih." Sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan karena kematian seseorang atau karena kehidupannya, bukan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma fa sallu wa da'u Allah hatta yukshaf. Maka tatkala kalian melihat keduanya, maksudnya bukan melihat dalam satu waktu gerhana matahari atau gerhana bulan dalam satu waktu, karena tidak mungkin terjadi dalam satu waktu. Artinya kalau seandainya kalian melihat salah satu di antara keduanya, qallu, maka qolatlah wa da'u Allah, dan berdoalah kepada Allah hatta yusyah, sampai bulan atau matahari yang tenggelam tersebut muncul kembali. Di dalam riwayat yang lain disebutkan: "Fa idza ra'aytumuhuma fa qumu fa shallu." Apabila kalian melihat keduanya, maka berdirilah dan maka salatlah. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan: "Walakinnahuma ayatan min ayatillah." Tetapi keduanya, matahari dan bulan yang tenggelam, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa idza ra'aytumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, fa shallu, maka salatlah. Kita akan menyebutkan faedah-faedah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menyebutkan faedah-faedah yang diambil dari hadis ini. Salah satunya, beliau mengatakan: "Idzallu ma kana ahlul jahiliyyati ya'taqidunahu min ta'thiril kawakibi fil ardh." Batalnya keyakinan ahlul jahiliyyah, keyakinan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwasanya benda-benda yang ada di langit itu memiliki pengaruh, memberikan pengaruh apa yang ada di dalam bumi. Batal keyakinan mereka. Qala al-Khattabi, Ibnu Hajar mengutip perkataan Al-Khattabi. Al-Khattabi mengatakan rahimahullah, kanu fil jahiliyyah ya'taqiduna anna al-kusufa yujibu hudutha taghayyurin bil ardi min mautin aw dharar. Al-Khattabi mengatakan dahulu orang-orang jahiliyah meyakini bahwasanya al-kusuf, gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu mewajibkan terjadinya perubahan di dalam bumi. Mereka meyakini kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu akan memberikan pengaruh di bumi. Pengaruh berupa kematian atau mara bahaya. Maka beliau mengatakan Al-Qasabi, fa'alaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu i'tiqadun batil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya itu adalah keyakinan yang batil. Itu adalah keyakinan batil. Wa anna asy-syamsa wal qamara khalqani mudakharani lillah. Dan sesungguhnya matahari dan bulan adalah ciptaan Allah yang ditundukkan, dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan laisa lahumu sultanun fi ghairihima. Keduanya tidak memiliki kekuasaan fi ghairihima. Untuk selain keduanya, keduanya tidak bisa menguasai selain keduanya. Baik penghuni bumi maupun penghuni langit tidak memberikan penguasaan, tidak memiliki kekuasaan. Wala qudrata 'ala dafi 'an anfusihim. Dan keduanya juga tidak mampu untuk membela diri. Apa yang terjadi pada keduanya? Buktinya ketika terjadi gerhana, dia tidak bisa akan terbit terus. Ketika Allah menjadikan dia tidak nampak, dia tidak bisa melawan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang pertama adalah batalnya keyakinan ahlu jahiliyah yang menyatakan bahwasannya ya, terbenamnya matahari atau bulan itu memiliki pengaruh terhadap bumi. Kemudian yang kedua, kata beliau, fihi madana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minas syafaqati ala ummatihi wa syiddatil khawfi min rabbih. Padanya terdapat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi umat. Maka di dalam hadis ini, ketika terjadi gerhana, langsung memberitahukan kepada umatnya apa yang seharusnya dilakukan. Langsung menemui umatnya. Seandainya Nabi tidak mengasihi, tidak menyayangi, tidak merahmati kaumnya, maka Nabi memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan arahan, undangan, ya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Wa shiddatil khawfi min rabbih. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada Allah. Maka ketika terjadi gerhana bulan langsung sholat, langsung menuju Allah, langsung memerintahkan usulnya kepada Allah. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-khusufu alamatan min ayati Allah dalalati ala wahdaniyatillah wa 'azimi qudratihi aw ala takhwifil 'ibadi min ba'dillah wa satwatihi. Gerhana adalah dua tanda, baik gerhana matahari atau gerhana bulan adalah dua tanda yang termasuk kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu satu-satunya yang diibadai. Satu-satunya yang diibadai. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah? Dengan melihat ayat-ayat syariah, melihat Al-Quran dan Sunnah, dan juga melihat apa yang terjadi dalam alam semesta ini. Melihat sekarang terjadinya alam terhadinya gelana bulan. Maka terjadinya gerhana bulan ini akan semakin menambah dia untuk ingat kepada Allah. Semakin menambah dia takut kepada Allah. Maka dikatakan, wa innahul مربك المتين فقل مجيبا وبه دليل. Apabila kita mengatakan marabbukal matin, siapa Rabbu yang matin, yang maha kuat, fakul mujiban, maka katakan dengan memberi jawaban, wa bihi jadilu, dan dengan jawaban itu kamu beragama. Ar-Rabbu man rabba jami' al-alami, daliluhu bilhamdi ya laqadlumi. Ar-Rabb adalah man rabba jami' al-alam, yang memelihara semua alam semesta. Dalilnya bilhamdi, dalilnya terdapat dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin di dalam surat al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Fatumi telah terkenal. Selanjutnya ya, penulis manzumah ini mengatakan araftuhu bil ayi wal makhluqi kal layli was samai wal buruj. Araftuhu, saya mengenal Allah, mengenal Rabb. Araftuhu min ayi, dengan tanda-tanda kekuasaannya, dengan ayat-ayatnya baik syariah maupun tauniyah. Kallaili, seperti malam. Wassamai, seperti langit. Walburuhi, seperti kilat. Apa sekarang yang terjadi di dalam langit sana? Matahari atau bulan? Tergelap, tidak terlihat. Ini seharusnya semakin menambah seorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menambah seseorang untuk ingat kepada Allah, bahwa punya Allah satu-satunya yang diibadai. Melihat alam semesta dengan baik, bijak, cermat, sesama dan benar, akan membuahkan keimanan. Sebagaimana dikatakan, qalu bima arafa al-mukallafu rabbahu fa ajabtu bin nadari sahih al-mursidi. Qalu, mereka mengatakan, bima arafa al-mukallafu rabbahu, seorang mukallaf, bagaimana dengan apa dia mengenal Rabbnya? Fa'ajab tu, maka saya jawab, bisnazarin wahiyin mursidi, dengan pandangan, penglihatan, perenungan as-wahid, yang benar, al-mursid, yang berarah. Maka ini faedah, ya, menunjukkan bahwasannya kekuasaan Allah itu agung. Ya, menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu harus selalu takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, dan takut ya, kepada hukuman Allah. Terbitnya bulan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbit dalam sunnah. Itu membuat bingung semua orang. Seandainya tidak ada penerang, tidak ada listrik, lalu bagaimana seandainya bulan itu hilang pada hari kiamat nanti? Matahari hilang, bagaimana yang terjadi? Kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaknya dia hilang hari kiamat. Tidaknya dia dengan bahwasanya nanti bulan itu akan dihancurkan. Sekarang hanyalah peringatan, bulan itu hanya dihilangkan sementara. Suatu saat bulan itu akan dihilangkan selama-lamanya. Nah, kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takwifa." Dan tidaklah kami menurunkan ayat-ayat kecuali illa takwifa, kecuali untuk membuat mereka takut. Maka sekarang lihatlah apa yang ada di dalam benak-benak kita semua. Apakah terjadinya terbenamnya bulan itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada diri-diri kita? Kalau seandainya ada perasaan takut, ada perasaan ingat kepada hari kiamat, bergembiralah. Karena itulah di antara fungsi faedah adanya ayat-ayat Allah. Tetapi kalau seandainya kita makin sombong, makin angkuh, makin tidak mau melihat, makin tidak mau merenungi, makin menambah kerasnya hati, maka jangan harap, jangan harap hati kita akan lunak kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata beliau, faedah yang terakhir, annahu la waqta li salati al-khusufi mu'ayyanun. Sesungguhnya waktu sholat khusyuk, waktunya tidak ditetapkan. Maksudnya tidak ditetapkan, kalau bulan terjadi malam hari, tidak mesti di awal malam, atau di tengah malam, atau di akhir malam. Kadang bisa terjadi awal malam, di tengah malam, atau akhir malam. Kenapa? Kata beliau, li'anna sholata ulliqat biruqyatih. Karena sholat itu dikaitkan dengan melihat gerhana. Dikaitkan dengan melihat gerhana. Melihatnya di awal malam sholat. Melihatnya di tengah malam, di tengah malam. Di akhir malam, ya, di akhir malam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, fa'idha ra'aytumuhuma fasallu. Maka jika kalian melihat keduanya, fasallu, maka sholatlah. Maka sholat dikaitkan dengan melihat. Inilah ya empat faedah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Yang pertama, keyakinan Ahlul Jahiliyah yang meyakini bahwasanya ya, perbendaraan yang di langit itu bisa memberikan pengaruh apa yang di dalam bumi batal. Batal. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi dan menyayangi umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada Rabb-nya. Yang ketiga, gerhana termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang terakhir, waktu sholat gerhana tidak ditentu, tidak waktunya tidak tertentu. Ya, waktunya tidak tertentu artinya bisa terjadi malam hari, tengah malam, ya awal malam atau akhir malam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.